kemudian beliau meninggalkannya, muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik sudah sering kita lewat biografi beliau. Nama asli beliau adalah Anas bin Malik ibn An-Nadhr bin Dhamdham Al-Khazraji, dan kunyah beliau adalah Abu Hamzah, dan beliau Al-Ansari dari kaum Ansar. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau terkenal dengan gelar Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kota Basrah maksud saya. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, al-imam, al-mufti, seorang ulama besar dan ahli fatwa, al-muqri', ahli baca Al-Quran, al-muhaddith, ahli hadith, rawiyatul Islam, ahli riwayat hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umat Islam secara mutlak. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qarabatuhu minan nisa, dan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keluarga perempuan, wa tilmidhuhu wa tabi'ahu wa akhiru ashabihi mautan, orang yang sering ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga orang yang merupakan murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhir sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut. Kunut secara bahasa ada berbagai macam makna. Yang pertama yaitu dawamu ta'ah, selalu mengerjakan ketaatan. Yang kedua yaitu tulul qiyam. Makna kunut secara bahasa adalah berdiri yang panjang. Yang ketiga yaitu as-sukut, berdiam. Dan yang keempat yaitu ad-du'a, berdoa. Dan dari makna berdoa ini adalah makna yang paling sering dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Itu secara bahasa, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir ayat surat Ali Imran ayat 43. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Maryamu qunuti bi rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunutlah kepada Rabbmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Imam Nukathir makna-makna tadi. Di antaranya beliau mengatakan, ammal kunut fahuwa ta'atu fil khusyuk. Kunut adalah ketaatan dengan khusyuk. Ketaatan dengan khusyuk. Kemudian Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan kunut adalah tulur ruku'i fis salah, yaitu panjangnya ruku' di dalam sholat. Ini berkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kunut adalah lamanya beribadah. Rakadat fi mihrabiha raqi'atan sajidatan wa qa'imah. Beliau berdiam, beribadah di mihrabnya Maryam alaihissalam dalam keadaan berdiri, ruku dan sujud. Hatta nazalal ma'ul asfar min qadamaiha. Sampai keluar nanah dari kedua kakinya. Saking banyaknya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna-makna kunut dari tafsir. Tapi sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, secara bahasa kunut mempunyai makna ada empat minimal. Yang pertama, dawamu ta'ah, selalu mengerjakan ketaatan. Kemudian tulul qiyam, berdiri yang lama. As-sukut, berdiam. Kemudian berdoa. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pernah melakukan kunut. Maksudnya adalah doa di dalam sholat secara berdiri. Pernah melakukan kunut, maksudnya adalah doa di dalam sholat secara berdiri. Selama sebulan. Setelah sebulan, Nabi Muhammad SAW tidak lagi melakukannya. Ya, setelah sebulan, setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Artinya, kamu tidak ada urusan terhadap mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah turun ayat ini, maka Nabi Muhammad SAW setelah itu tidak lagi berdoa kunut. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat laisa laka minal amri syai, surat Ali Imran surat ketiga ayat 128. Ya. Setelah ayat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tidak berdoa kunut lagi. Artinya hukumnya terhapus. Ya, karena turun ayat laisa laka minal amri syai. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 128. Baik, kita lanjutkan. Setelah ruku, kata-kata setelah ruku, ya, pada ikhwan dirahmati oleh Allah, itu berarti setelah ruku maka pas waktu i'tidal. Pas waktu i'tidal. Karena nanti ada pembicaraan di antara para ulama, ada yang mengatakan sebelum ruku, ada yang mengatakan setelah ruku. Dan dua-dua riwayatnya benar. Dan di dalam keadaan berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan setelah ruku. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mendoakan kebinasaan seperti ya Allah hancurkanlah, ya Allah laknatlah, ya Allah binasakanlah, itu yang dimaksud dengan mendoakan kebinasaan. Dan sudah saya sebutkan, mendoakan kebinasaan boleh kalau seandainya secara umum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini umum, tidak tertentu. Ya. Allahumma ahlikil zalimina bil zalimin. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim yang serupa. Ini secara umum boleh. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau mendoakan kebinasaan secara khusus. Ya, karena ada beberapa orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka masuk Islam. Ternyata mereka masuk Islam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab. Bangsa Arab di sini maksudnya adalah yaitu Ri'lin dan Zakwan dan Bani Lihyan. Ri'lin dan Zakwan dan Bani Lihyan. Inilah yang didoakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama, hadis Anas bin Malik bunyinya lebih lengkap begini. Ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan li hajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang untuk berperang. Yuqalu lahum al-qurra. Mereka adalah orang-orang ahli baca Al-Qur'an. Fa'arada lahum hayyan min Bani Sulaim. Ternyata 70 orang ahli baca Al-Qur'an ini, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dihadang oleh Hayyan dari Bani Sulaim. Hayyan dari Bani Sulaim. Mereka adalah Ri'lun, Zakwan, ya. Di samping sumur, yuqalu laha bi'ru ma'unah. Sumurnya namanya sumur Ma'unah. Faqala al-qaum, maka orang-orang mengatakan, wallahi ma iyyakum aradna. Kata 70 orang yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kami tidak ingin berperang kepada kalian, bukan kalian yang kami tuju. Innama nahnu mujtazuna fi hajatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami melewati kalian, melewati daerah ini karena ada hajat, ada keperluan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqataluhum. Maka Hayyan dari Bani Sulaim, itu Ri'lin dan Zakwan tadi, membunuhi mereka 70 orang itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan atas mereka yang membunuh 70 orang yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi di salat subuh. Ya, di salat subuh. Wa dzalika bad'ul qunut wa ma kunna naqnut. Mulai itulah pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat sambil berdiri, sebelumnya kami belum pernah melakukannya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini ceritanya seperti itu. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis ini bahwa disyariatkannya kunut, berdoa di dalam sholat sambil berdiri setelah ruku. Disyariatkannya kunut, berdoa di dalam sholat sambil berdiri setelah ruku. Dan kunut yang dimaksud adalah kunut nazilah. Pelajaran yang kedua, kunut yang dimaksud adalah kunut nazilah. Kunut nazilah artinya adalah kunut yang dilakukan saat terjadi kejadian yang genting bagi kaum muslimin. Kaum muslimin memerlukan doa, maka pada saat itu boleh berdoa di dalam sholat untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah boleh mendoakan keburukan atas orang-orang kafir secara umum. Atas orang-orang kafir secara umum. Pelajaran selanjutnya, dan boleh mendoakan kebinasaan atas orang-orang kafir secara khusus dengan pengecualian. Dengan pengecualian. Seperti contoh misalkan, semoga si fulan yang kafir dimatikan oleh Allah dalam kebinasaan, kecuali ketika dia bertobat. Nah, ini maksudnya dengan pengecualian. Karena mungkin orang tersebut, kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang tersebut diampuni ataupun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendawamkan, tidak meneruskan kunut di dalam sholat pada waktu-waktu atau sholat-sholat tertentu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan terus-menerus kunut di dalam sholat pada sholat-sholat tertentu. Berdasarkan hadis ini, ya. Jadi kapan diperlukan berdoa di dalam sholat sambil berdiri, ketika ada nazilah, musibah yang menimpa kaum muslimin, baru berdoa. Adapun melakukan secara terus-menerus, maka belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-326, wa li Ahmad wa Ad-Darqutni nahwu min wajhin akhar. وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni, riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni adalah sama, maksudnya riwayat Ahmad yaitu dalam kitab Al-Musnad. Ad-Darqutni maksudnya dalam kitab As-Sunan. Ad-Darqutni maksudnya dalam kitab As-Sunan adalah sama seperti itu, namun berasal dari jalan yang lain. Maksudnya sama seperti itu, sama riwayat sebelumnya, yaitu beliau berkunut mendoakan kebinasan untuk orang-orang sebagian bangsa Arab, kemudian beliau tinggalkan. Ya, sama, tapi dari jalan yang lain, bukan dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di sana itu Anas menambahkan di dalam riwayat Anas, dalam riwayat Imam Affan, dari jalan yang lain itu maksudnya dari jalan jalan riwayat yang lain, tetap sahabatnya Anas bin Malik. Dan di sana dia Anas menambahkan, adapun di dalam sholat subuh, kata-kata adapun di dalam sholat subuh, ya, beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Nah, ini tambahan riwayat yang ada dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ad-Darqutni. Dan riwayat ini berdasarkan dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas. Ar-Rabi' bin Anas meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Nah, tambahan riwayat ini lemah disebabkan tiga sebab. Tambahan riwayat, maksud tambahan riwayatnya mana? Adapun di dalam sholat subuh, beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Ini tambahan riwayat. Nah, tambahan riwayat ini lemah disebabkan tiga sebab. Yang pertama, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi yang bernama Isa bin Mahan adalah seorang perawi yang buruk hafalannya dan sering meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar dari orang-orang yang terkenal. Hadis-hadis yang mungkar dari orang-orang yang terkenal. Ini sebab yang pertama, kenapa tambahan lafadz ini lemah? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang asli namanya adalah Isa bin Mahan. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib mengatakan saduqun sayyi'ul hifz. Isa bin Mahan atau Abu Ja'far Raji adalah seorang perawi yang saduq. Saduq itu benar perkataannya tetapi buruk hafalannya, sayyi'ul hifz. Sedangkan Ibn Hibban mengatakan yuhaddithu bil manakir 'anil masyahir. Isa bin Mahan atau Abu Ja'far Raji sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar disandarkan kepada orang-orang terkenal. Makanya ini seorang perawi yang lemah di dalam lafaz ini. Sebab yang kedua, kenapa lafaz tambahan ini adalah lemah? Karena di dalamnya ada seorang Ar-Rabi' ibn Anas Al-Bakri. Ar-Rabi' ibn Anas Al-Bakri, maka orang ini pun juga lemah. Di dalam hadisnya terjadi kegoncangan yang sangat banyak. Artinya kadang meriwayatkan hadis seperti ini, kadang meriwayatkan hadis seperti ini, ya. Di dalam dia meriwayatkan hadis sering terjadi ittirab, kegoncangan yang banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat. Sebab yang ketiga, bahwa lafaz tambahan hadis ini adalah lemah karena hadis ini matannya mungkar. Mungkar itu adalah hadis lemah menyelisih hadis yang sahih. Itu namanya apa? Hadis mungkar. Menyelisih hadis lemah menyelisih hadis yang sahih. Kalau seandainya hadis lemah atau hadis sahih menyelisihi hadis yang sahih, maka ini disebut dengan syadz. Artinya hadisnya menyendiri, dia menyelisihi hadis-hadis yang sahih begitu banyak. Ini disebut dengan syadz. Itu pun lemah. Nah, ada lagi yang lebih parah. Dia sudah lemah kemudian menyelisihi hadis yang sahih. Maka ini disebut dengan hadis mungkar. Nah, hadis tentang adapun di dalam sholat subuh beliau senantiasa berkunut sampai beliau wafat, ini mungkar karena menyelisih hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sedangkan hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ad-Daruqutni, derajatnya jauh dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, karena Imam Bukhari dan Muslim ketika meriwayatkan hadis mempunyai syarat-syarat begitu kuat terhadap perawinya. Perawinya tidak sembarangan, benar-benar kuat. Makanya menulis kitabnya pun lama, sekitar 20 tahun menulis kitab Sahih Bukhari. Karena beliau mempunyai syarat yang kuat di dalam perawi-perawi Sahih Bukhari. Nah, ini hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunut selalu di sholat subuh sampai beliau wafat, ini menyelisih hadis yang dalam riwayat Bukhari. Makanya matannya disebut matan yang mungkar, yang lemah menyelisih yang sahih, yang kuat. Ya. Kenapa demikian? Karena pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lafaz yang pertama di hadis 325, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkunut selama sebulan kemudian beliau tinggalkan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkunut selama sebulan kemudian beliau tinggalkan. Berarti lafaz yang ada pada 326, adapun di dalam sholat subuh beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Nah, ini menyelisih riwayat yang sahih atau riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya para ulama rahimahullahu taala mengatakan wal haditsu, seperti misalkan Ibnu Abdul Hadi, wal haditsu nassun fi annal qunuta mukhtassun bin nazilah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kunut yang dimaksud adalah khusus tatkala terjadi musibah, kesulitan yang dihadapi kaum muslimin, bukan pada sholat tertentu, bukan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya sekarang ya. Berarti, dan inilah hadis yang sering dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i bahwa kunut subuh selalu setiap subuh ini sunnah menurut mereka. Di dalilnya ini yang mereka pakai. Dalilnya ini. Dan penulis kitab ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau adalah seorang yang bermadzhab Syafi'i dan beliau dengan kitab ini ingin mendalili pendapat-pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Makanya beliau sebutkan hadis ini. Jadi ini dalil bagi mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa kunut subuh selalu setiap subuh itu adalah sunnah. ya, itu adalah sunnah. Dan yang meninggalkannya adalah wajib atau disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Tetapi perlu diingat, tidak wajib. Sujud sahwi tidak wajib. Kenapa? Karena hukum menurut mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi tidak wajib. Artinya, kalau seandainya ada orang yang terlupakan kunut subuh, kemudian dia juga lupa sujud sahwi, maka menurut mazhab Imam Syafi'i salatnya sah, tidak perlu diulang, dan jamaah tidak perlu tumbur ribut. Ini kalau berbicara di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang ke-327. Wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaum aw da'a ala qaum. Shahahu Ibnu Khuzaimah. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan suatu kaum atau untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum. Nah, ini pun juga adalah hadis yang menunjukkan kepada kunut nazilah. Yang menunjukkan kepada kunut nazilah. Kunut yang dilakukan, doa yang dilakukan di dalam sholat sambil berdiri tatkala ada musibah atau tatkala ingin kaum muslimin mendapatkan kebaikan ataupun terhindar dari bahaya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Dan hadis yang ke-327 ini juga menunjukkan kunut yang dimaksud adalah kunut apa? Nazilah. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya di 328. An Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajr faqala ay bunayya muhdath rawahu al-khamsah illa Aba Daud. Dari Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada bapakku, yaitu Tariq ibn Tariq ibn Asyam bin Mas'ud al-Ashja'i. Ini bapaknya. Aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang bapakku, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut ketika sholat fajar? Beliau menjawab, wahai anakku, hal itu adalah perkara yang mengada-ngada. Hadis riwayat 5 imam selain Abu Dawud. Baik, silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berkata kepada bapakku. Bapakku namanya Tariq bin Asyam bin Mas'ud Al-Asyja'i. Wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah sahabat Nabi. Tariq bin Asyam adalah sahabat Rasulullah dan di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti umurnya panjang. Sampai ke khalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian apakah mereka kunut ketika sholat fajar? Sholat fajar maksudnya ada sholat subuh. Beliau menjawab, wahai anakku. Kata-kata wahai anakku ini adalah panggilan yang baik untuk seorang anak. Wahai anakku. Ya. Hal itu adalah termasuk perkara yang mengada-ngada. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkara yang mengada-ngada di sini maksudnya adalah perkara yang belum ada syariatnya di dalam agama. Belum ada contohnya di dalam agama. Dan pengertian bid'ah adalah tariqatun fid-dini muqtara'ah. Perkara di dalam agama yang dibuat-buat. Jalan di dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi syariah, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Dimaksudkan mengerjakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya. Makanya di sini Tariq bin Asyam Al-Asja'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan ini adalah perkara yang mengada-ngada. Dan yang dimaksud dengan perkara yang mengada-ngada dalam hadis ini adalah bahwa mendawamkan terus-menerus mengerjakan kunut pada sholat subuh selalu itu adalah termasuk perkara yang mengada-ngada. Ya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali kunut tatkala subuh. Kalau seandainya ada keperluan untuk mendoakan kunut nazilah, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini riwayat 5 imam. 5 imam maksudnya adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah dengan Imam Ahmad. Ini 5 imam. Di sini disebutkan hadis riwayat 5 imam selain Abu Daud. 5 imam selain Abu Daud berarti Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu disyariatkan berkunut tatkala nazilah. Disyariatkan berkunut tatkala nazilah. Seperti banjir, kekeringan, gempa, dan semisalnya. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berkunut tatkala terjadi gempa. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkunut tatkala kekeringan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang imam ketika berdoa kunut nazilah, hendaknya dia berdoa dengan doa yang cocok, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu dirinci. Tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu dirinci. Karena kalau seandainya terlalu panjang, maka meletihkan para makmum. Dan kalau seandainya terlalu dirinci, maka ini juga menyibukkan yang berdoa, terlalu dirinci. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dimaksud, yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kunut dilakukan setelah ruku. Kunut dilakukan setelah ruku. Dan boleh kunut dilakukan sebelum ruku. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, su'ila 'anil qunut ba'da ar-ruku' aw 'inda faraghihi min al-qira'ah. Qala la, bal 'inda al-faragh min al-qira'ah. Anas bin Malik ditanya, apakah kunut itu dibaca tatkala setelah ruku atau setelah membaca bacaan surat? Artinya sebelum ruku. Maka Anas bin Malik mengatakan tidak. Kunut dilakukan setelah baca bacaan. Artinya sebelum ruku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh berkunut baik setelah ruku ataupun sebelum ruku. Pelajaran selanjutnya, apa hikmah kunut sambil berdiri? Bukankah doa sambil sujud lebih utama? Apa hikmah kunut sambil berdiri? Yaitu berdoa di dalam sholat sambil berdiri. Bukankah berdoa di dalam sujud lebih utama? Maka jawabannya adalah, karena yang dimaksud tatkala kunut nazilah adalah makmum bisa mengamini. Karena yang dimaksud tatkala kunut nazilah adalah makmum bisa mengamini. Dan itu pelajaran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Bahwa kenapa berkunut di dalam sholat tatkala berdiri? Bukankah tempat atau keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah saat kapan? Sujud. Kenapa tidak sujud berdoanya? Maka jawabannya adalah karena agar makmum bisa mengamini kaum muslimin. Oleh karenanya, berdasarkan ini pula, para ulama bersepakat, kunut di dalam sholat harus dijaharkan agar bisa diamini. Oleh karenanya, para ulama bersepakat, kunut di dalam sholat harus dijaharkan agar bisa diamini. Artinya kalau ada yang melakukan kunut nazilah, maka dia wajib untuk dijaharkan, dikeraskan suaranya agar bisa diaminkan oleh para makmum. Itu juga faedah yang diambil dari kitab Fathul Bari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunut nazilah dilakukan pada 5 salat wajib. Dan lebih ditekankan lagi salat maghrib dan salat subuh. Kunut nazilah dilakukan pada 5 salat wajib. Dan lebih ditekankan lagi pada sholat maghrib dan sholat subuh. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa, atau pelajaran selanjutnya maksud saya, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa melakukan kunut di sholat subuh terus-menerus, maka ini adalah perbuatan bid'ah, tidak disyariatkan. Ini adalah perbuatan bid'ah, tidak disyariatkan. Karena Tariq ibn Asyam al-Asja'i, beliau sholat di belakang Nabi Muhammad SAW ketika berumur 10 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian beliau sholat di belakang para khalifah Rashidah sampai zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-60-an. Maka ini berarti lama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi lama sekali beliau salat dan tidak pernah mendengar di dalam salat subuh beliau para imam-imam tersebut kunut, baik itu nabi ataupun empat khalifah. Kalau seandainya kunut terus-menerus di dalam sholat subuh itu disyariatkan, maka niscaya akan ternukilkan kepada kita dengan sanad yang sahih. Tetapi tidak ternukilkan kepada kita dengan sanad yang sahih. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu beberapa tambahan dari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada hadis yang baru, yaitu hadis 329. Saya bacakan hadisnya. Wa 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي على النبي. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajariku beberapa kalimat yang akan aku baca pada kunut witir. Allahumma sampai seterusnya. Artinya, ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Tolonglah aku bersama orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah aku berkah atas segala yang Engkau berikan. Hindarkanlah aku dari keburukan sesuatu yang aku tetapkan. Karena Engkau yang memberi keputusan dan bukannya Engkau yang diputuskan. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang telah Engkau menangkan. Maha suci Engkau dan maha tinggi, wahai Rabb kami. Hadis riwayat 5 Imam At-Tabarani dan Al-Baihaqi menambahkan, dan tidak akan mulia orang yang Engkau murkai. An-Nasa'i menambahkan dari jalan yang lain di bagian akhir, dan semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari hadis ini dari Al-Hasan bin Ali. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, nama lengkapnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan beliau adalah Al-Hashimi dari Bani Hashim, kemudian Al-Qurashi dari kabilah Quraisy. Dan beliau adalah Sibutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih, cucu tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Dan ibu beliau adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Al-Hasan bin Ali adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Al-Hasan bin Ali 8 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Al-Hasan bin Ali adalah 8 tahun. Tetapi beliau termasuk dari ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau haliman, yaitu sabar, tidak mudah balas dendam. Kemudian wari'an, wara', sangat menjaga hal-hal yang syubhat agar tidak terperosok kepada yang haram. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu keistimewaan dari saking banyaknya keistimewaan Ali bin Al-Hasan bin Ali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkata, dan waktu itu Al-Hasan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzuru ilan nasi marratan wa ilaihi marratan. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, beliau kadang melihat kepada manusia, kadang melihat kepada Hasan. Melihat kepada manusia, melihat kepada Hasan. Ya. Wa yaqul ibni hadza sayyid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, anakku ini adalah sayyid, yaitu pemimpin. Maksudnya adalah pemimpin di dunia dan di akhirat. Pemimpin di dunia, beliau akan menjadi khalifah nanti pengganti bapaknya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemimpin di akhirat, pemimpin pemuda-pemuda surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala'allallahu an yuhdith an yusliha bihi fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan beliau mendamaikan dua pasukan yang besar dari kaum muslimin. Semoga Allah dengan sebab Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendamaikan dua pasukan yang besar, yaitu pasukannya Al-Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi, yaitu setelah wafat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka orang-orang membaiat Al-Hasan bin Ali sebagai pemimpin. Beliau menjadi khalifah di Irak, kemudian juga di negeri Khorasan. Khorasan itu adalah Uzbekistan, Tajikistan, Kistan-Kistan gitu kan. Ya. Selama 7 bulan menjadi khalifah. Lalu setelah itu beliau mengumpulkan pasukan perang yang sangat besar. Di Irak ini ceritanya. Ya, pasukan perang yang sangat besar dan keluar dari Irak menuju Syam. Di Syam ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga mengaku pemimpin khalifah. Ya. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gubernurnya Syam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kedua pasukan ini bertemu di sebuah daerah namanya Maskin. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah melihat dengan sedih dan khawatir bahwa akan terjadi peperangan yang besar-besaran dan akhirnya kaum muslimin saling bunuh-membunuh. Maka untuk itulah kemudian beliau melepaskan kekhalifahan beliau dan memberikan perkara kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk apa? menjaga agar darah kaum muslimin tidak tercecer. Menjaga agar darah kaum muslimin tidak terbuang-buang dengan percuma. Dan untuk menyatukan kaum muslimin. Kemudian beliau memberikan beberapa syarat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar terjadi perdamaian. Dan ini termasuk dari salah satu manaqib keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdasarkan cerita ini, sebenarnya yang lebih utama antara Al-Hasan dengan Al-Husain adalah Al-Hasan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membawa Al-Hasan ke mimbar dan mengatakan ini adalah pemimpin. Sedangkan pada Husain tidak. Nah, disinilah letak kekeliruannya kaum Syiah Rafidah. Ya, sebenarnya yang lebih mulia adalah siapa? Al-Hasan. Kekeliruannya kaum Syiah Rafidah dari sisi mana? Dari sisi mereka ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipenggal oleh orang-orang berasal dari Irak, dipenggal, maka mereka sangat sedih dengan wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tetapi kenapa mereka tidak sedih dengan wafatnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Dan kalaupun mereka sedih, tidak sesedih seperti Husain. Padahal kedudukan Al-Hasan lebih tinggi dibandingkan Al-Husain. Nah, di situ letak penyimpangannya kaum Syiah. Paham maksud saya enggak? Ada yang berani menjelaskan? Letak penyimpangannya kaum Syiah dari mana? Kalau berkaitan dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Nah. Angkat tangan. Mendamaikan dua pasukan yang paling besar. Taib. Nah, itu kekeliruan kaum Syiah Rafidah. Ya. Mereka sampai menyakiti tubuh, sampai melukai tubuh, sampai kadang bunuh diri akibat sedih dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu timbul pertanyaan, kenapa itu tidak dilakukan kepada kakaknya yang lebih utama dibandingkan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib? Dan kematian Al-Hasan pun juga tragis. Ya, tragis. Kenapa tidak sesedih kepada Al-Hasan dibandingkan Al-Husain? Nah, itu kekeliruan orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian akhirnya setelah menyerahkan kepemimpinan, maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pulang ke kota Madinah sampai beliau tinggal di situ dan akhirnya wafat di kota Madinah pada tahun 50 Hijriah. Ya, pada tahun 50 Hijriah. Taib. Ini dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajariku beberapa kalimat yang akan aku baca pada kunut witir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan kunut witir di sini adalah benar adanya. Penyebutan kunut witir di sini adalah benar adanya. Baik, artinya sahih riwayatnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa ada penyebutan bahwa kunut ini dilakukan di sholat subuh. bacaan kunut seperti ini dilakukan di sholat subuh, maka riwayatnya lemah. Ya, bacaan kunut ini dilakukan di sholat subuh, maka riwayatnya lemah. Ya. Kenapa demikian? Karena disebutkan di sana terdapat seorang perawi namanya Ibnu Hurmuz. Dan dia ini adalah seorang yang majhul, yang tidak dikenal. Ibnu Hurmuz, yang mana ini perawi tidak dikenal. Jadi maksud saya menjelaskan ini, ketika Rasulullah SAW pernah mengajariku beberapa kalimat yang akan aku baca pada kunut witir. Dalam riwayat yang lain, kunut sholat subuh. Nah, lafadz kunut sholat subuh ini apa? Lemah. Yang sahih adalah kunut sholat witir. Ya, lafadz kunut sholat subuh ini adalah lemah. Baik, sekarang kita pelajari doanya. Di sini, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Petunjuk di sini ada dua. Petunjuk irsyad dengan petunjuk taufiq. Petunjuk ada dua. Petunjuk irsyad dengan petunjuk taufiq. Irsyad artinya adalah petunjuk ilmu. Ilmu. Kemudian taufik adalah petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ketika di sini, ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana engkau telah memberi, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Kemudian selanjutnya, wa'afini fi man 'afait, dan berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Kesehatan di sini maksudnya adalah baik kesehatan badan ataupun kesehatan agama. Badannya sehat, tidak penyakitan, ataupun agama. Agamanya senantiasa dia tidak terkena syubhat ataupun tidak terkena syahwat. Kemudian, wa tawallani fi man tawallait, dan tolonglah aku bersama orang-orang yang telah engkau beri pertolongan. Tawalla di sini diartikan tolonglah, maksudnya adalah jadilah engkau ya Allah sebagai pemberiku kemenangan, pemberiku pertolongan, sehingga dengannya engkau menjagaku dari hal-hal yang buruk. Kemudian wa barik li fi ma a'tait, dan berilah aku berkah atas segala apa yang engkau berikan. Berilah berkah maksudnya adalah kebaikan. Karena arti berkah itu ada dua, kebaikan yang banyak dan terus bertambah dan kebaikan yang tetap dan terus menerus. Ya, ini dia. Kemudian selanjutnya, berilah aku berkah atas segala apa yang engkau berikan, dan hindarkanlah aku dari keburukan sesuatu yang engkau tetapkan. Nah, ini perhatikan, ini penting. Hindarkanlah aku dari keburukan sesuatu yang engkau tetapkan. Ini maksudnya adalah meminta agar Allah menjauhkan keburukan dari kita, yang sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat di sini bahwa yang buruk itu adalah perbuatannya, bukan yang membuat perbuatan tersebut. Karena perbuatan Allah senantiasa selalu baik. Tetapi perbuatannya ini yang buruk. Yang buruk menurut manusia. Seperti misalkan seseorang sakit, maka itu buruk. Ya, buruk. Tetapi buruknya ini menurut manusia. Adapun penyakit yang Allah ciptakan itu, maka tidak ada keburukan bagi Allah. Kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan senantiasa ada hikmahnya, ada sesuatu di baliknya. Jadi tidak boleh kita mengatakan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukan kepada engkau. Kita lanjutkan, sesungguhnya karena engkau yang memberi keputusan dan bukannya engkau yang diputuskan. Maksudnya adalah bahwa pemberi penentu takdir adalah Allah. Dan tidak ada yang menentukan takdir kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang telah engkau menangkan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau Allah menangkan seseorang, dia tidak akan pernah hina. Maha suci engkau dan maha tinggi wahai Rabb kami. Ini agak kurang terjemahannya, ya. Sesungguhnya engkau tidak akan sesungguhnya tidak akan hina menjadi hina orang yang telah engkau menangkan. Dan lanjutannya, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Nah, itu kurang tuh terjemahannya. Saya ulangi ya terjemahannya. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang telah engkau menangkan. Sampai situ sudah betul. Dapat sudah? Dapat? Dapat? Ya, saya lanjutkan. Dan sesungguhnya tidak akan mulia orang yang engkau hinakan. Atau orang yang engkau musuhi, maksud saya. Ya, ini tambahan. Tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Baru setelah itu, tabarakta rabbana wa ta'ala, maha suci engkau dan maha tinggi engkau wahai Rabb kami. Kemudian para ikhwah, hadis riwayat lima imam. Siapa lima imam? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Hadis riwayat lima imam. Dan juga At-Tabarani dan Al-Baihaqi menambahkan. Dan tidak akan mulia orang yang engkau murkai. Nah, ini sama tadi. Tidak akan mulia orang yang engkau murkai. An-Nasa'i menambahkan dari jalan yang lain dengan di bagian akhirnya, dan semoga Allah menimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun salawat ini adalah riwayatnya lemah. Ya. Salawat riwayatnya lemah, yaitu bersalawat setelah doa kunut witir maka tidak ada riwayat yang sahih atasnya. Tetapi para ulama membolehkan mengerjakan sholawat setelah doa kunut witir. Disebabkan beberapa hal nanti saya akan sebutkan. Taib. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya kunut pada sholat witir. Disyariatkannya kunut pada sholat witir. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya bersholawat di akhir doa kunut. Meskipun secara sanad dia adalah lemah, tetapi bersholawat di akhir doa kunut dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Seperti misalkan bahwa Abdullah bin Al-Harith meriwayatkan anna Abu Halimah Mu'ad Al-Ansari kana yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut, bahwa Abu Halimah yang bernama Mu'ad dan beliau dari kaum Ansar senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi doa kunut. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, beliau senantiasa idza shalla bin nas qiyam ramadan fi ahdi umar annahu shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiril qunut. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Ubay bin Ka'ab apabila beliau mengimami manusia di salat tarawih waktu Ramadan di zaman Umar bin Khattab, beliau membaca salawat atas Nabi di akhir kunut, ya, di akhir kunut. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah belum ada dalil sahih mendawamkan kunut pada sholat tarawih atau witir dalam bulan Ramadan. Saya ulangi, belum ada dalil sahih mendawamkan kunut witir pada bulan Ramadan. Tetapi boleh sesekali mengerjakannya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Alhamdulillah kita di Indonesia, ya, imam terutama imam di sini, kalau sholat tarawih, kemudian setelahnya sholat witir, meskipun di awal bulan atau pertengahan bulan, maka jarang ataupun kita seling-selingi. Kadang kunut pada sholat witir, kadang tidak kunut. Ya. Karena memang belum ada dalil kuat rinci yang sahih bahwa mendawamkan kunut pada sholat witir di bulan Ramadan. Belum ada dalil. Wallahu a'lam. Taib. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-330. Walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salatis subh wa fi sanadihi dha'fun. Dan dalam riwayat Al Baihaqi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa yang kami baca dalam qunut subuh, ya, yang kami baca dalam qunut subuh. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada seorang perawi di situ, siapa tadi namanya? Hah? Ibnu Hurmuz. Ibnu Hurmuz. Dia adalah seorang perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Tidak diketahui namanya secara pasti, tidak diketahui kedudukannya dalam periwayatan hadis. Karena lemah, maka tidak bisa dijadikan sandaran untuk membaca doa kunut witir dibaca tatkala sholat subuh, kunut sholat subuh. Nah, ini. Dan pada pertemuan sebelumnya saya mengingatkan bahwa ketika pendapat yang kita ambil bahwa kunut subuh adalah bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada, belum disyariatkan dalam Islam, kalau dikerjakan secara terus-menerus, maka ini bid'ah. Maka bukan berarti kita suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ya. Karena para ulama dari mulai semenjak dahulu berbeda pendapat. Dan perbedaannya ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini sunnah. Sesuai dengan konsekuensi terhadap dalil yang dia teliti. Kalau dia katakan dalilnya ini sahih, maka konsekuensinya dia harus mengiyakan apa yang ada dalam dalil tersebut. Begitu juga kalau seandainya hadisnya lemah, maka konsekuensinya dia harus melemahkan amalan yang ada pada hadis tersebut. Konsekuensi. Ya. Jangan asal tuduh, ya. Kita ini kurang toleransi, kurang mengagungkan kearifan lokal. Ini tidak benar, para ikhwan. Tadi saya tonton video salah satu debat yang dilakukan oleh ustadz-ustadz ahlu sunnah bermanhaj salaf, kemudian oleh orang-orang ustadz dari sebuah organisasi. Di situ dia sudah tidak bisa menjawab, karena dalam kitab I'anatut Talibin disebutkan bahwa tahlilan itu menurut ulama mazhab Syafi'i bid'ah munkarah. Tetapi beliau berdalil bahwa ini adalah sudah menjadi budaya. Dan budaya apabila itu tidak haram maka tidak boleh diingkari. Maka jawabannya mudah. Bid'ah hukumnya haram. Ya. Maka wajib diingkari. Dan ulama mazhab Syafi'i dalam kitab I'anatut Talibin mengatakan yang mengingkarinya mendapatkan pahala. Yang mengingkarinya mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang belajar di pondok-pondok yang bermadzhab Syafi'i sangat mengenal kitab I'anatut Talibin. Nah, ini yang saya maksud dari cerita ini adalah kadang-kadang sebagian orang berdalil dengan ini sudah menjadi budaya. Tidak bisa. Yang dijadikan ukuran dalam ibadah adalah dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang saya ingin ingatkan juga adalah perkara qunut subuh khilaf dari mulai semenjak dulu. Maka pada saat itu apabila ada seorang yang berpendapat ini adalah bid'ah, ini bukan perkara baru. Maksudnya pendapat itu bid'ah bukan sekarang. Bukan orang-orang yang dituduh Wahabi yang membawanya, bukan. Bukan orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang, bukan. Itu perkataan ulama dari dahulu. Maka kemudian kalau ada dai atau penceramah yang mengatakan bahwa Imam Malik berkunut, Imam Syafi'i berkunut, maka siapa yang mengatakan itu bid'ah, maka dia harus tarajuk, harus rujuk dari pendapatnya. Ini tidak benar. Ya, jagalah persatuan. Enggak, ini masalah ilmiah, yang murni ilmiah. Bahwa kunut subuh ada yang dari ulama semenjak dulu, ada yang mengatakan bid'ah dan ada yang mengatakan sunnah. Maka pada saat itu dewasalah dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama. Dan ketika kita mengatakan bid'ah, bukan berarti membid'ah-bid'ahkan amalan orang, suka membid'ah-bid'ahkan. Ini tidak benar. Ya, tetapi kita membicarakannya secara ilmiah, secara ilmu, berdasarkan dalil. Kalau seandainya dalilnya lemah, kita katakan lemah. Kalau seandainya dalilnya kuat, kita katakan kuat. Kan dari tadi. Makanya saya pelan-pelan tadi-tadi. Agar antum bisa menulisnya. Dan masalah-masalah lain pun banyak. Seperti ini. Ada masalah, sebagian ulama berpendapat ini bid'ah, sebagian ulama berpendapat ini sunnah. Ya. Contoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, di dalam zakat. Zakat dengan uang. Mazhab Imam Abu Hanifah itu adalah sunnah. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan adalah bid'ah dan semisalnya. Dalam pernikahan, ya, mazhab yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Apakah kemudian dikatakan ini suka membid'ah-bid'ahkan orang? Tidak. Nah, ini namanya dewasa dalam fikih. Ya, bukan hanya sekedar baper bawa perasaan. Ya. Enggak, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranikah Anda mengatakan Imam Malik pelaku bid'ah? Maka kita katakan yang mengatakan bid'ah itu dari dulu, bukan kemudian ditodong begitu seakan-akan kita menyalahkan para imam. Enggak. Ini masalah ilmiah, murni masalah ilmiah dari dulu. Paham maksud saya? Ya. Jadi bukan kita memperuncing masalah di tengah masyarakat. Siapa yang berpendapat dengan mazhab Imam Syafi'i, falahu dzalik. Itu hak dia untuk mengambil pendapatnya. Ya, tetapi kalau kita tanya mana yang lebih kuat, maka kita katakan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut subuh selalu dilakukan setiap subuh, maka ini adalah bid'ah. Dan hukum kita ketika mengatakan bid'ah itu bukan berarti kita membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang, tetapi ini adalah masalah ilmiah. Paham maksud saya enggak? Ya, demikian. Jadi jangan baper, Bro. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang ingin bertanya? Bagaimanakah tuntunan ulama jika imam melakukan kunut dan kita yang berpendapat kunut bid'ah pada sholat subuh hamba di Allah di Waena? Maka jawabannya, apabila seorang tersebut mengatakan bahwa kunut subuh adalah bid'ah, maka sang makmum tidak mengikutinya. Karena apa yang dilakukan oleh imam adalah bid'ah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sang makmum mengikutinya, mengikuti imam meskipun dia berpendapat tidak seperti pendapatnya imam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamaju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Allahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat mana, Ustaz? Pendapat yang lebih kuat tidak diikuti. Kenapa? Karena dia adalah perbuatan bid'ah dan seseorang tidak boleh mengikuti imam dalam maksiat. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kita akan melakukan doa kunut untuk saudara kita di Ghouta Syria? Maka jawabannya, jika imam berkunut kita ikut. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan yang lebih dalam dari itu, bahwa apakah kunut dibolehkan satu masjid kunut, masjid yang lain tidak? Dalam artian apakah kunut itu wajib mendapatkan izin dari pemerintah? Maka jawabannya tidak. Boleh satu masjid berkunut untuk nazilah, masjid yang lain tidak diperbolehkan. Dan khusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Suria, maka berdoalah kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan menghadapi ujian dari Allah. Dan berdoalah kepada Allah agar mereka diampuni dosa-dosanya. Dan berdoalah kepada Allah agar mereka diangkat musibah yang Allah berikan kepada mereka. Ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang yang semua dari kita bisa melakukannya kecuali doa. Adapun harta hanya bagi siapa yang mampu. Berperang maka ke sana tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah Ustaz pernah mendengar riwayat tentang bacaan rukuk Subhana rabbiyal azim, rabbighfirli? Saya belum pernah dengar. Yang ada adalah subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Itu riwayatnya yang benar. Wallahu a'lam. Dalam hadis nomor 329 tentang bacaan dalam kunut witir, apa hanya dilakukan dalam sholat sendiri? Karena lafaz dalam hadis tersebut menggunakan kata aku bukan kami. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu maksud pertanyaannya. Maka jawabannya, tidak mengapa seseorang imam menggunakan lafaz tersendiri, Allahumma hdini fi man hadait, maka nanti diamini. Maksudnya dengan doa imam tersebut juga pun terkena kepada makmum. Seakan-akan makmum berdoa sendiri. Maka sepertinya seakan-akan sebenarnya orang yang sholat baik dia imam atau makmum berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri masing-masing. Maka boleh imam menggunakan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Boleh. Tetapi lebih baik lagi dia menggunakan dengan, kalau seandainya dia menjadi imam, maka dia gunakan untuk orang banyak. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya memang dia jadi imam. Adapun kalau seandainya sholat sendirian, maka pada saat itu dia membaca doa dengan kata ganti orang pertama. Jadi jawabannya, dilakukan baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Cuma kalau seandainya sholat berjamaah, maka dibedakan cara membaca doanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz di Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa apabila imam sholat misalnya subuh pada duduk terakhirnya itu tawarruk, maka makmum wajib mengikutinya karena imam itu wajib diikuti. Juga kata beliau, jika makmum masbuk maka tetap wajib duduk tawarruk seperti imam. Benarkah pendapat demikian? Bolehkah makmum duduk iftirash sementara imam telah duduk tawarruk? Mohon penjelasannya Tuan Guru. Tuan Guru orang yang berilmu banget. Ya. Kita ini cuma debu-debu yang berterbangan. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Mengikuti imam di sini secara umum, bukan secara spesifik. Seperti misalkan kalau imam ruku, maka makmum pun ruku. Kalau imam sujud, maka makmum pun sujud. Kalau imam duduk di antara dua sujud, maka makmum pun duduk di antara dua sujud. Kalau imam duduk tasyahud, maka makmum pun duduk tasyahud. Adapun jenis tasyahud, kalau seandainya imam mengambil pendapat sholat subuh itu duduknya dengan tawarruk, yaitu menduduki pantat dan kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan, sedangkan makmumnya berpendapat dengan duduk iftirash seperti duduk tasyahud awal, maka ini tidak mengapa. Karena pada saat yang bersamaan si makmum telah mengikuti imam, yaitu duduk tasyahud. Yang keliru adalah kalau imamnya duduk tasyahud pian ruku. Nah itu keliru. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu alam, tidak wajib mengikuti kecuali di dalam yang umumnya. Kecuali di dalam yang umumnya. Karena hukum Islam itu hukum yang universal. Hukum yang universal. Sedangkan kalau seandainya ini saja beberapa saf, kan tidak tahu makmum imamnya mengikuti apa. Imamnya berlaku bagaimana. Kemudian makmumnya yang di belakang saf kedua, saf ketiga tidak tahu. Ya. Sedangkan saf pertama, Ustaz kita mencontoh saf pertama mencontoh imam. Maka ternyata saf pertamanya tidak mencontoh imam. Ini hukumnya berarti goncang. Tidak tetap. Sedangkan hukum Islam itu universal dan tetap. Maka yang jadi ukuran adalah pengikutan imam dalam gerakan umumnya. Bukan dalam gerakan spesifiknya. Wallahu a'lam. Contoh, imamnya tidak menggerak-gerakkan. Sedangkan makmumnya menggerak-gerakkan. Sedangkan itu tidak diketahui. Ya, bagaimana? Apakah harus sama? Kan tidak. Paham ini ya? Wallahu a'lam. Bagaimana jika wanita pada saat sujud telapak tangannya tertutup dan terhalang jilbab yang panjang dan tidak menyentuh langsung ke sajadah? Apakah sholatnya tetap sah? Sah sholatnya. Ya, karena tidak ada kewajiban telapak tangan langsung menyentuh lantai atau sajadah. Sebagaimana juga tidak ada kewajiban jidat semuanya menyentuh lantai atau sajadah. Kalau seandainya jidatnya tertutup dengan jilbab atau tertutup dengan peci, maka tetap sah sholatnya. Ya. Kalau seandainya orang sholat, misalkan Nabi Muhammad SAW mengatakan walanaktifu thauban wala sya'ran. Kita ketika sholat tidak menggulung baju dan juga tidak mengibah rambut ke belakang ketika mau sujud. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya rambutnya panjang dan tidak dikibah ke belakang, berarti dia sujud di atas rambutnya. Maka tidak mengapa hal itu terjadi. Yang penting dia sujud di atas 7 anggota tubuh. Innama ju'ilal imamu innama umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Ya. 7 anggota badan. Dan tidak mesti harus semuanya terkena lantai. Karena kalau seandainya semuanya terkena lantai, lutut kalau terkena lantai, maka akan terbuka auratnya nantinya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik. Jika tidak ada yang lain, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.